نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Tentunya antum semua sudah lelah. Lelah gak dek? Lelah apa enggak? Siapa yang mau ditanya? Siapa yang mau ditanya? Abahnya apa? Anak-anaknya? Yang istrinya dua? Tunjuk tangan. Biasa anak kalau di pondok gitu. Siapa ya? Tunjuk tangan, mau anak tanya? Gak ada ya, kecuali Ustaz Mu'ad ya. Abu Afgan ada, Abu Afgan? Mana Abu Afgan? Oh iya, Abu Afgan. Masyaallah. Abu Afgan. Pertanyaannya, pertanyaannya apa ya? Sebutkan rukun nikah. Tentunya kalau udah nikah dua kali lebih hafal dari kita-kita. Makanya ditanya. Ya bukan? Satu, adanya wali ihsan. Apa? Saksi, kemudian apa? Ijab kabul, naam, itu ya. Ada lagi rukun nikah yang pertama ijab kabul, tahu ya ijab kabul. Kemudian tadi adanya wali, naam. Sebetulnya sebagian ulama mengatakan adanya wali itu syarat nikah. Rukun nikah itu ijab kabul. Kemudian sebagian ulama menambahkan ada yang mau dinikahkan. Ada yang mau dinikahkan. Kemudian tidak ada penghalang dari penghalang yang tidak boleh seseorang menikahkan. Contoh, saudara persusuan tidak boleh. Ijab kabul, ada yang mau dinikahkan. Kemudian tadi apa namanya, tidak ada penghalang. Kalau syaratnya, sekarang syaratnya siapa? Yang dari Purworejo, ada yang di Purworejo? Dari Purworejo? Ayo turun ke bawah ke Bumen. Masa enggak ada? Nanti diperiksa KTP-nya nih. Dari Kebumen? Masa enggak ada di Kebumen? Ayo tunjuk tangan. Syarat-syarat nikah apa? Ya, betul, masya Allah. Apa? Oh, dari Purworejo, masya Allah. Kampung Bapak Ibu Ana. Bapak Ana rahimahullah. Apa yang pertama, Pak? Syarat-syarat sahnya nikah? Apa? Mahar. Mahar belum. Yang lain apa? Comblang, comblang syarat nikah enggak? Enggak pakai comblang ya. Bisa langsung. Ya Ustaz Mu'ad enggak pakai comblang itu. Udah ngantuk ya, enggak ngantuk. Satu apa? Adanya keriduan kedua mempelai. Satu, adanya keriduan kedua mempelai. Kedua dari Purworejo ada? Masa enggak ada sih? Apa-apa itu loh. Kebumen, Purwokerto, Purworejo, apa ada mau disebutin lagi, Pak? Yang kedua apa, Pak? Syarat sah nikah tadi adanya keriduan. Kemudian saksi itu masuk syarat nikah. Kemudian apa namanya? Keriduan, saksi, kemudian apa lagi? Siapa yang ingat? kayaknya perlu diulang nikahnya nih. Diulang, bukan diulang gak sah, diulang lagi. Nambah gitu. Biar belajar. Apa lagi? Hah? Wali, naam. La nikaha illa biwali wasa hidai adlin. Tidak ada nikah kecuali adanya wali dan dua saksi adil. Nah. Adik-adiknya mau ditanya enggak? Yang dari Sulawesi. Sulawesi ada? Tunjuk tangan. Yang dari Sulawesi, hah? Ada enggak? Itu yang paling kecil di pojok dari mana? Halo, Adik. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya, Dek? Hah? Siapa namanya? Hah? Alif. Masya Allah, Alif. Jam segini belum tidur. Alif. Malu Alifnya diketawain sih. Itu ya. Ayolah watal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Ini anak kebetulan gak ada temanya nih. Gak dikasih tema sama panitia. Jadinya sekarang temanya tanpa tema. Ayolah watal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak akan menjadi baik kalau kita meninggalkan, atau kalau kita menginginkan diri kita semakin hari semakin baik, maka harus ada sebuah amalan yang senantiasa kita lakukan, yaitu introspeksi diri dalam segala hal, dalam segala hal. Sebuah amalan yang sangat mulia, sebuah amalan yang sangat agung, ketika kita senantiasa mengintrospeksi diri kita dalam segala hal, terkait akidah kita, terkait muamalah kita, terkait dengan manhaj kita, terkait dengan bertetangga kita, terkait dengan kepedulian sosial kita, terkait dengan ta'awun kita, terkait dengan segala hal. Kalau kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, merenungi, menyelami aib-aib yang ada pada diri kita, maka insya Allah dengan sebab itu akan terdorong untuk kita merubah diri kita dalam segala hal. Termasuk pada kesempatan ini, barakallahu fikum, introspeksi sejauh mana kita menjadi suami yang baik, sejauh mana kita menjadi suami yang bertanggung jawab, sejauh mana kita menjadi suami yang amanah. Harus kita introspeksi sebelum kita dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Ayyuhal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Karena kebaikan rumah tangga merupakan kebaikan pula bagi umat, dan kebaikan umat merupakan sebab kuat dan mulianya umat. Umat sendiri, kaum muslimin, tidak akan menjadi baik melainkan dengan baiknya sebuah rumah tangga. Demikian pula sebuah rumah tangga tidak akan menjadi baik melainkan dengan baiknya kedua pasangan, yaitu suami atau istri. Oleh karena itu, barakallahu fikum, di awal malam ini ana mengajak ana pribadi, khususnya ana tidak jauh lebih baik dari antum, tidak, kebetulan hanya sebagai penyampai apa yang ana ketahui, apa yang ana baca, kita semua untuk mengintrospeksi sejauh mana kita menjadi suami-suami yang baik, suami-suami yang telah menunaikan amanah yang Allah amanahkan kepada kita, istri-istri kita. Ayyuhal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita harus melihat apa sih kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh sebagian suami, maka ini yang akan ana angkat sedikit dari pembahasan ini. Yang pertama, barakallahu fikum, min akhtail azwaj, di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian suami adalah ataksiru fi birri walidaini ba'dal zawaj, yaitu melalaikan, kurang berbakti kepada kedua orang tua setelah menikah. Sebagian orang ketika setelah menikah kurang baktinya kepada kedua orang tua. Masya Allah, ketika bujangan, perhatiannya luar biasa kepada ibunya, sayangnya sama orang tuanya luar biasa. Walaupun jarak memisahkan dia, berbeda daerah, tetap komunikasi dia jalin, tanya kabarnya bagaimana Pak Bu. Bahkan barakallahu fikum, dia usahakan sesulit apapun dia, bahkan tiap bulan selalu di transfer uang kebutuhan orang tua. Perhatian, kasih sayang, komunikasi, kebaikan tutur kata, uang dan seterusnya dia usahakan untuk berbaik kepada kedua orang. Namun setelah menikah, subhanallah, berkurang drastis. Bahkan tidak berbakti lagi kepada kedua orang tua. Sebulan sekali tidak ada telepon yang berbunyi dari anaknya. Berbeda ketika dia masih bujangan. Begitu juga, jangankan sebulan sekali, setahun sekali, kadang ditunggu oleh ibunya, orang tuanya, tidak kunjung pulang di momen-momen yang sangat berharga, Idul Fitri, Idul Adha, atau yang semisalnya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara kesalahan sebagian suami adalah berkurangnya baktinya kepada kedua orang tua setelah ia menikah. Oleh karena itu, coba kita introspeksi diri kita. Sejauh mana barakallahu fikum, jangan-jangan kita termasuk karena sibuk dengan istri, sibuk dengan anak-anak, sehingga kita kurang memperhatikan hak-hak orang tua kita, kurang memperhatikan hak-hak bapak kita, kurang memperhatikan hak-hak ibu kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayu a'mali ahabbu ilallah?" Amal apakah yang paling Allah cintai? Kata Rasulullah, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi, "Apalagi wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Birru walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Na'am barakallahu fikum, ingat ibu di kampung, ingat bapak lagi di sawah. Walaupun antum punya istri, na'am, yang menemani antum, anak-anak yang menghibur antum, ada hak-hak orang tua. Jangan lalaikan setelah menikah. Itu wa ilikhwatul kiram rahimani wa rahimullah. Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian suami atau sebagian besar suami, melalaikan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua setelah menikah. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian suami yang kedua adalah qillatul hirsi ala tawfiqi baina zawjati wal walidaini, kurang bersemangat dalam mengharmoniskan antara istri dengan orang tua. Kurang bersemangat dalam mengharmoniskan antara istri dengan orang tua. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian suami adalah ketika ia melihat ketidakcocokan, ketidakakuran, ketidakharmonisan antara istrinya dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, suami tidak berusaha untuk mengharmoniskannya. Suami tidak berusaha untuk mengakurkannya. Suami tidak berusaha untuk melebur hal-hal yang membuat sekat di antara keduanya. Keduanya memiliki kedudukan di dalam hati suami. Orang tua yang melahirkannya, ibu yang melahirkannya, bapak yang luar biasa pengorbanannya dalam mendidiknya, membesarkannya, istri yang dia cintainya, ibu dari buah hati dan anak-anaknya. Naam. Maka ketika dia melalaikan hal ini, tidak mengharmoniskan, tidak mengakurkan, barakallahu fikum, akan bermasalah ke depannya. Naam. Bahkan terkadang sebagian suami melakukan hal-hal yang bisa mengorbankan permusuhan dan membuat hati semakin lari dan menjauh. Contohnya, sebagian suami barakallahu fikum menampakkan kemesraan dengan istrinya di hadapan kedua orang tuanya. Namun di waktu yang bersamaan ia pun berbicara kasar kepada kedua orang tuanya. Di depan orang tuanya sama istrinya dibilang sayang. Di depan orang tuanya bermesraan. Tapi ketika orang tuanya, subhanallah, tolong nak, Umi lapar, berikan nasi goreng di depan. Aduh bu, jauh, kayaknya jam 10 sudah tutup. Misalnya, tersinggung orang tuanya. Kenapa enggak diusahakan cari dulu? Nah, atau sebaliknya, seorang suami berbuat zalim kepada istrinya seperti membenarkan seluruh ucapan istrinya yang dikatakan oleh kedua orang tuanya tentang istrinya. Padahal sang istri tidak bersalah sama sekali, orang tuanya yang bermasalah. Tahu enggak nak, itu tuh istri kamu. Di rumah itu kerjanya tidur dari pagi sampai sore. Kerjaan ini ibu yang ngerjain, cucian numpuk ibu yang nyuci. Anak-anak gak mandi, ingusan, ibu juga yang mandikan, ibu yang ini. Dipercaya. Tambah jadi. Ini di sebagian permasalahan dan rumah tangga, hal ini menjadi polemik. Dan akhirnya berujung kepada dua hal. Satu, dia berdurhaka kepada orang tuanya. Karena lebih mentaati suami istrinya, benar atau salah. Atau kemungkinan yang kedua, dia selek. Hubungan tidak harmonis, tidak akur, bahkan berujung pada perceraian ketika dia mementingkan orang tuanya tanpa mau lihat benar salah. Na'am barakallahu fikum, ini di antara kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh sebagian suami, tidak mau atau kurang bersemangat mengharmoniskan antara istri dengan orang tuanya. Na'am. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara kesalahan suami yang ketiga, asyakku fi zaujati wasu'idhan biha, yaitu meragukan istri dan berburuk sangka kepadanya. Ini di antara kesalahan suami, meragukan istri dan berburuk sangka kepadanya. Di antara suami, ada suami yang memiliki tabiat yang mudah cemas, hati selalu tegang dan gelisah. Pikirannya selalunya miring, tahu ya miring. Selalunya negatif terus sama istrinya. Suami sering dikuasai oleh sikap ragu-ragu, was-was sehingga berburuk sangka dan membayangkan berbagai perkara dengan perkiraan-perkiraan yang paling buruk. Terkadang berburuk sangka kepada istrinya terkait hartanya. Dia ingat-ingat, kayaknya wah anak di dompet 1 juta kok bisa ini tinggal 850 ribu, jangan-jangan. Istri ana tadi kayaknya megang baju ana nih, jangan-jangan ditilep. Pokoknya bawahnya curiga aja, negatif aja, gak ada positif plusnya sama istrinya. Was-was, curiga, buruk sangka. Nah, baik terkait dengan harta ataupun terkait dengan masalah kehormatan istrinya. Pulang di kantor, istri gue lagi ngapain ya, coba telepon. Telepon jam 1 siang, pas istirahat kantor, yang lain pada makan, yang paling pada makan enak, dia telepon. Merasa ragu, bimbang, jangan-jangan istri anak gak di rumah. Telepon sekali, gak diangkat. Dua kali, gak diangkat. Tiga kali, gak diangkat. Sampai 9 kali. Telepon gak diangkat. Ada apa nih? Langsung akhirnya, bos izin. Pulang ke rumah, subhanallah. Dikecamuk hatinya. Perasaan curiga, perasaan was-was. Jangan-jangan istri anak pergi di rumah. Jangan-jangan. Akhirnya sampai di rumah, subhanallah, istrinya lagi tergeletak. Kecapean ngurusin anak, urus anaknya 10. Anak ke 10 masih curiga suaminya. Selama ini subhanallah 20 tahun berumah tangga, lahir anak 1, dia rawat ini sampai besar berumur 15 tahun, lahir anak 2 umur 14 tahun, lahir anak 3 umur 13 tahun sampai anak yang 10. Masih saja berburuk sangka. Nah, itu ada yang seperti itu. Itu barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, yang ujung-ujungnya akan menghancurkan rumah tangganya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Nah, itu ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian suami yang keempat, barakallahu fikum, qillatul ghairati ala zaujah, sedikitnya rasa cemburu kepada sang istri. Naam. Ini juga subhanallah, kalau dilihat dari orang-orang awam ya jangan ditanya. Mereka enggak punya cemburu, istrinya digandeng sama orangnya enggak punya. Istrinya naik Gojek aja enggak cemburu. Istrinya naik Grab aja enggak cemburu, berdua naik motor Grab. Tapi yang lebih parah lagi, ada wanita bercadar naik Grab. Naik. Ya barakallahu fikum, ayyuhal ikhwatul kiram, mana rasa cemburunya? Cemburu adalah salah satu perasaan mulia yang keluar dari perasaan cinta yang hakiki, yang mendorong seorang suami untuk menjaga istrinya. Muncul dari seorang laki-laki yang mulia, laki-laki benar laki-laki. Tidak diragukan keasliannya laki-laki. Orang yang cemburu kepada istrinya. Itu ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah riwayat, Sa'ad bin Ubaidah, salah seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, pernah berkata dalam mengungkapkan kecemburuan terhadap istrinya, "Lau ra'aitu rajulan ma'am ra'ati ladarabtuhu bisayfi ghaira musfih." Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku akan memukul laki-laki itu dengan pedang. Yang dimaksud di sini bagian yang tajam. Mendengar penuturan saat yang sedemikian itu tidaklah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela saat sahabat yang mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ata'jabuna min ghairati saat?" Apakah kalian merasa heran dengan kecemburuan saat? "La ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni." Sungguh aku lebih cemburu daripada Sa'ad dan Allah lebih cemburu daripada diriku. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, menunjukkan kepada kita barakallahu fikum harus memiliki rasa cemburu. Berapa banyak kasus kehancuran rumah tangga gara-gara tidak ada cemburu. Sebagian ikhwan mengeluh. Seseorang ikhwan mengeluh, berkata mana? Dia setelah menikah dengan istri barunya, setelah istri yang pertama cerai. Dia bilang, kenapa cerainya? Dia cerita sendiri, gara-gara Facebook. Sang istri diberikan HP Android, kemudian Facebookan, kemudian temenan, akhirnya kenal laki-laki, akhirnya ingin menikah dengan laki-laki tersebut, minta cerai sama suaminya. Karena enggak ada cemburunya. Itu barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau contoh orang awam sangat banyak. Perselingkuhan terjadi karena berawal dari tidak ada kecemburuan sang suami kepada istrinya, dibiarkan. Naam. Kalau memang laki-laki sejati, 100% laki-laki, dibuktikan dengan kecemburuan dia dengan menjaga istrinya. Itu barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, di antara kesalahan yang kelima yang dilakukan oleh sebagian suami adalah al-istihanatu bi zaujah. Meremehkan, merendahkan, mencela sang istri. Sebagian suami ada yang sering meremehkan istri, tidak mendengar perkataan dan pendapatnya. Naam, dan tidak mengajaknya bermusyawarah pada setiap perkara. Sebagian suami ada yang seperti meremehkan istri, walaupun taruh. Misalnya istrinya dapat orang gunung. Nah, barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram, apa salahnya? Hanya sekedar berbagi cerita. Ini dek, misalnya abang ini gimana ya menurut kamu? Abang insyaallah penghasilannya cukup, kemudian juga ya lumayan lah sekarang usahanya, ada usaha. Kalau mau maju sama si fulana gimana ya, misalnya gitu, atau contoh yang lain lah, artinya sharing, walaupun dari orang gunung misalnya, walaupun gak ngerti apa yang dimaksudnya. Misalnya abang mau bisnis gitu, bisnis ini dan itu, ditanya, itu apa sih bang maksudnya? Laba, sekedar berbagi cerita atau yang semisalnya. Yang dengan sebab ini barakallahu fikum, ini introspeksi buat anak pribadi, akan membersihkan hati istrinya. Walaupun dari sekian banyak hal-hal yang antum minta pertimbangkan, utarakan, masalah, mau usaha, masalah dengan tetangga atau yang lainnya, enggak ada satu pendapat pun yang antum ambil misalnya. Labas, ini bentuk dari menghargai istri. Na'am barakallahu fikum. Aili khotal kiram rahimani wa rahikumullah. Di antara kesalahan yang fatal, sebagian suami sering merendahkan istrinya bahkan di hadapan anak-anaknya. Dikatakan bodohlah, kamu ini tidak betul ngurus suami, enggak betul ngurus ini dan itu. Na'am. Barakallahu fikum aili khotal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah atau beberapa kisah, salah satunya kita akan bawakan pada kesempatan ini. Bagaimana seorang Nabi SAW, Nabi kita Muhammad, seorang Nabi, bahkan pemimpin para Nabi yang mendapat wahyu dari Allah, bermusyawarah dengan istri beliau. Di antaranya kisah beliau dengan Ummu Salamah. Ketika Rasulullah SAW telah bermukim di Madinah, saat itu di tahun ke-6 Hijriah, dalam bulan Dzulqa'dah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya berencana melaksanakan umrah di Baitullah. Di mana tempatnya umrah? Di mana? Kalau umrah di mana? Di Mekah. Naam, tinggal di Madinah, Rasulullah mau hijrah di Mekah. Mereka berangkat dari Madinah menuju Mekah, Rasulullah dan sebagian para sahabatnya. Namun menuju Mekah, yang ketika itu Mekah masih dikuasai oleh orang musyrik dalam keadaan Namun orang-orang musyrik itu menghalangi beliau dan para sahabatnya untuk masuk ke Mekah. Lalu terjalinlah perjanjian antara beliau dan orang-orang musyrik bahwa beliau baru diperkenankan untuk bisa masuk ke Mekah untuk berumrah di tahun yang akan datang. Karena batal berumrah, beliau pun barakallahu fikum, karena batal sudah sekian jauh perjalanan yang dia tempuh. Ini bukan naik pesawat, naik unta, panas kepanasan. Panasnya luar biasa. Berhari-hari jalan sampai sono sudah mau masuk Mekah dilarang, enggak boleh umrah. Bagaimana perasaan Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu? Karena batal berumrah, beliau pun hendak bertahallul dari ihramnya dan memerintahkan kepada para sahabatnya, "Qumu fanharu tsummahliku." Bangkitlah kalian, lalu sembelihlah hewan kalian, lalu cukurlah rambut kalian. Namun apa yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal itu? Demi Allah, tak ada satupun dari para sahabat yang bangkit memenuhi perintah beliau. Hingga beliau mengucapkan 3 kali, Kumufan harusum mahliku. Tidak ada pun yang bangkit. Sahabat beliau, ketika itu sahabat luar biasa kesedihannya. Jauh-jauh, subhanallah, sudah mau masuk Mekah, tinggal ibadah umrah, namun dihalang-halangin. Nah, ketika tidak ada satupun yang bangkit menjalankan perintah beliau, beliau pun masuk ke tenda istrinya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau keluhkan kepada sang istri yang beliau dapatkan dari sikap para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian apa kata Ummu Salamah? Kata Ummu Salamah barakallahu fikum, "Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalika?" Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin mereka melakukan apa yang engkau perintahkan? "Ukhruj tsumma la tukallim ahada minhum hatta tanhara butnaka wa tad'u halikoka fayahlik fayahlikok." Keluarlah engkau wahai Rasulullah, lalu janganlah engkau mengajak bicara seorang pun dari mereka hingga engkau menyembelih hewan sesembelihanmu dan engkau memanggil tukang cukurmu lalu mencukur rambutmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjalankan saran istrinya yang memiliki kecerdasan dan pendapat yang bagus ini. Beliau pun keluar dari tenda tanpa mengajak bicara kepada seorang pun. Kemudian beliau menyembelih hewan sesembelihannya dan memanggil tukang cukurnya untuk mencukur rambut beliau. Ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun segera bangkit melakukan hal tersebut. Mereka menyembelih hewan-hewan mereka dan sebagian mereka mencukur rambut temannya, hampir-hampir sebagian mereka membunuh sebagian yang lain disebabkan kegundahan dan kesedihan mereka yang luar biasa. Ini Rasulullah, Nabi yang dimiliki, yang dibarakallahu memiliki kecerdasan. Ia memiliki kecerdasan yang tidak bisa dibandingkan. Bahkan mendapatkan wahyu. Beliau meminta saran kepada istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Naam, itu barakallahu fikum di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri yang kelima. Kemudian yang keenam, naam, at-takhalli 'anil qawamati wa taslimul qiyadati li zaujah. Melepaskan tanggung jawab kepemimpinan dari dirinya dan menyerahkan kepada istrinya. Menyerahkan kepemimpinan kepada istrinya. Ini ada sebagian suami barakallahu fikum meninggalkan tugasnya sebagai pemimpin keluarga dan menyerahkan tugas tersebut kepada sang istri sehingga kehendak dan pendapatnya hanya mengikuti keinginan sang istri. Oleh karena itu ucapan dan pendapat sang istrilah yang menjadi penentu. Jadilah dia suami-suami takut sama istri. Nah, pokoknya apa yang dikatakan istri dengan berbagai faktornya. Ada yang faktornya barakallahu fikum memang kerendahan, faktornya memang tabiat yang tidak tegas. Tabiat yang kurang tegas sehingga maunya sehingga bisa diatur sama istrinya. Ada yang memang faktornya subhanallah istrinya itu lebih tinggi dari segala derajat, dari sisi status sosial, dari sisi pendidikan, dari sisi nasab, istrinya S2 misalnya. Kemudian nasabnya jangan ditanya. Kemudian status sosialnya jangan ditanya. Sedangkan suaminya masya Allah jauh antara awan di atas sana dengan dataran-dataran tinggi. Akhirnya kamu, siapa sih kamu? Kamu itu beruntung dapat saya. Dulu tuh yang antri banyak dapatnya kamu misalnya. Nah, ada yang sebenarnya karena dia merasa terhina melihat fenomena yang seperti itu di hadapan dirinya, isinya segala isinya memiliki kelebihan dalam segala hal terkait dengan dirinya, akhirnya mau diatur. Sudah, aku mau keluar kapan saja terserah aku. Aku mau membelanjakan uangku untuk apa saja bebas. Aku mau bermain sama siapa saja, kamu jangan ikut campur. Pokoknya bebas. Itu di antara faktor dari sekian banyak faktor yang melatar belakangi kenapa seorang suami sampai menyerahkan kepemimpinan sebagai seorang pemimpin kepada istri. Itu di antara faktornya. Jadilah na'am barakallahu fikum dia suami-suami takut istri. Kalau dia laki-laki barakallahu fikum ayyuhal qatil kiram rahimani wa rahimakumullah, dia akan memperlihatkan kepemimpinannya. Kepemimpinan bukan harus kasar. Kepemimpinan bukan harus main tangan. Kepemimpinan bukan harus tanpa ada kelembutan, tidak. Tegas tapi lembut, lembut tapi tegas. Kalau tidak boleh, karena dilarang agama katakan tidak boleh. Kalau kamu sudah sekian kali aku nasihatkan, berulang kali, bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, bukan hanya tiga kali, bukan hanya dari aku, dari ustaz, dari ini dan itu. Kalau setelah kamu tetap seperti ini, ya sudah, aku akan meninggalkan dirimu. Pasti banyak wanita yang lain yang ngantri untukku. Gitu, laki-laki namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa." Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Naam. "Walir-rijali 'alaihinna darajah." Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan dan lebih daripada istrinya. Itu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini di antara sebagian kesalahan yang dilakukan oleh suami. Kemudian yang ketujuh, di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian suami adalah barakallahu fikum ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, aklu mali zaujati bil batil, memakan harta istri dengan cara yang batil. Ada sebagian suami yang memiliki, yang kurang memiliki rasa takut kepada Allah, sedikit rasa malunya tanpa merasa bersalah, memakan harta sang istri dengan cara yang batil dan menempuh berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Terkadang istri mendapat uang misalnya dari gajinya ngajar atau dari warisannya. Naam. Melihat hal ini, sang suami yang sedikit takutnya kepada Allah, sedikit maunya ini, kesempatan. Istri gua punya banyak uang nih. Berbagai cara dia lakukan. Dia cari di atas loteng, enggak ada. Nyimpannya di mana nih? Dia cari di bawah kasur, enggak ada. Dia cari di kantong baju, enggak ada. Dia cari di sini, sudah akhirnya terpaksa. Di misalnya diancam, kamu pelit banget sih sama suamimu. Kalau enggak kamu kasih aku 10 juta, kamu akan gantar. Ada yang seperti itu. Atau ada yang pura-pura, sudah saya pinjemin dulu nanti saya ganti. Padahal niatnya tidak mau mengganti. Barakallahu fikum. Itu diantara sebagian perilaku atau kesalahan yang dilakukan oleh sebagian suami, yaitu memakan harta istri secara batil. Kesimpulannya, hukumnya haram memakan harta seorang istri dengan cara yang batil. Akan tetapi tidak berarti bahwa seorang istri bersikap pelit terhadap suaminya. Pemberian seorang istri kepada suaminya adalah perkara tersendiri. Adapun seorang suami yang memakan harta istri adalah perkara yang lain. Demikian pula tidak berarti bagi seorang istri boleh semaunya menggunakan harta miliknya tanpa mau meminta nasihat, saran, pertimbangan dari suaminya. Intinya barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakum, tidak boleh seorang suami memakan harta istrinya secara batil, namun bukan berarti seorang istri pelit kepada suaminya. Kemudian yang ke-8, kurang bersemangat mengajari istri perkara agamanya. Ini di antara kesalahan yang banyak dilakukan oleh sebagian suami. Di antara bentuk melalaikan hak istri adalah kurang bersemangat seorang suami mengajari sang istri. 6. Perkara-perkara yang sangat-sangat dibutuhkan sang istri, masalah tauhid, masalah akidah, tata cara mandi janabah, tata cara mandi haid misalnya, atau terkait dengan hukum-hukum haid, nifas dan yang lainnya. Maka dari itu barakallahu fikum, di antara sekian banyak hak yang mesti ditunaikan oleh seorang suami adalah mengajari istrinya perkara agama. Kalau kita tidak mampu, ajak istri kita barakallahu fikum, ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ke majlis-majlis taklim yang mengajarkan hal itu. Itu satu. Kemudian belikan kitab. Jangan hadiah. Selain hadiah, misalnya sesekali kita belikan ini dan itu, sesekali kita belikan baju, sesekali kita belikan jubah, sesekali kita belikan daster, sesekali kita belikan ini. Jangan, yang penting kitab, buku. Alhamdulillah banyak kitab-kitab yang dijual, buku-buku terjemahan. Dan ketika membeli buku juga harus diprioritaskan. Misalnya, tolong catat. Catat misalnya, diingetin nanti ditagih. Ada umahatnya kan ini? Nah, para umahat nanti tagih. Apa yang ana sebutkan sama suami. 1. 6. Catat, beri terjemahan salah satu usul. Sudah dijemahkan. 2. Sarah, Sebimbas dan Seusemin. Ini yang diberi 1. Tolong dicatat, terima buku. Ini faedahnya, talinya dicatat. 1. 2. Beri terjemahan mulakhas Sarah kita butahin, saya Soleh Fauzan. Sudah terjemahkan. 3. Beli terjemahan sifat salat Nabi, saya Utsaimin, saya Bimbas, saya Albani. 1. Lengkap dengan foto-fotonya, gambar-gambarnya. Kemudian beli terjemahan Naam Umdatul Ahkam. Kemudian beli terjemahan tentang risalah darah dan nifas, yang sudah diterjemahkan. Itu barakallahu fikum, dan yang lainnya nanti bisa isang para istri tagih suaminya besok. Nah, itu barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram. Itu diantara bentuk kita untuk menunaikan hak istri. Kemudian yang terakhir pada kesempatan ini, karena sudah pada lelah barakallahu fikum, yang terakhir diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian suami, bermudah-mudahan menjatuhkan talak, bergampang-gampangan dalam menjatuhkan kalimat cerai. Itu ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagian suami karena sebuah permasalahan mudah sekali mengatakan kamu saya cerai. Padahal permasalahan yang dia rasakan seakan-akan dia sendiri yang merasakannya. Seakan-akan dia adalah suami yang paling sengsara. Seakan-akan dia suami yang paling tidak beruntung. Seakan-akan dia adalah suami yang subhanallah istrinya nomor satu di dunia yang paling cerewet misalnya. nomor satu di dunia paling reseh, nomor satu di dunia paling gak bisa ini dan gak bisa itu. Subhanallah, itu perasaannya dia, sengaja dibuat setan. Kamu tahu gak, kamu itu ganteng, subhanallah, ganteng, kaya, lumayan, banyak yang mau sama kamu. Masa istri kamu, subhanallah, gak bersyukur sama kamu? Pulang ke dari kantor bukan teh yang disuguhkan, marah, subhanallah, kata-kata yang tidak baik, lalu dibuat sedemikian rupa sama setan, seakan-akan dia paling suami yang paling sengsara, seakan-akan dia suami yang paling menderita, seakan-akan dia ada suami yang paling tidak beruntung. Padahal ketika dia curhat sama temannya, iseng-iseng lagi ronda di masjid, anda pengen ngomong nih, ini subhanallah, anda ngeluhin istri anda kok cerewet banget sih. Nyata temannya ini sama dong. Nyata dialami juga. Artinya apa yang dia apa yang dia rasakan, ternyata permasalahan-permasalahan yang seharusnya dia bisa sabar, yang seharusnya dia bisa menahan diri untuk tidak bermudah-mudahan, untuk tidak terpancing emosinya untuk mengatakan talak, terbukti permasalahan yang dirasakan juga dirasakan dengan suami-suami yang lain. Sama. Dia bukan orang yang paling menderita. Dia bukan suami yang paling sengsara. Dia bukan suami yang tidak beruntung. Namun dia adalah suami yang tergesa-gesa. Namun dia adalah suami yang tidak bisa menahan emosinya. Namun dia suami yang tidak bisa bersyukur. Dia telah dikaruniakan seorang istri yang baik, seorang istri yang soleha. Walaupun di sana ada kekurangannya, terbukti suami-suami yang lain bisa sabar, suami-suami yang lain bisa bersyukur, suami-suami yang lain merasa bangga dengan istri-istrinya di rumah. Kenapa dia tidak? Itu ayyuhal hotel kiram rahimani wa rahimakumullah. Terkadang perasaan-perasaan ini berkecamuk dalam hati. Nah, jangan lihat rumput tetangga itu lebih hijau. Siapa bilang? Terbukti ketika antum curhat, antum baru 3 tahun seperti ana merasakan 10 tahun. Istri anaknya gak berubah, cerewet misalnya. Ternyata ketika curhat ini, iya sama dong. Ketika masa sama ana laki-laki, dia berani bentak, dia berani marah. Jangan sama antum, sama ana aja berani marah, berani bentak misalnya temannya nyautin. Ternyata apa yang dia rasakan sama yang dirasakan oleh suaminya. Siapa kita? Kalau istri kita misalnya barakallahu fikum, apakah kita tidak pernah membuat istri kita tidak marah? Naam, apakah kita tidak pernah membuat istri kita merasa kesal? Apakah kita tidak pernah membuat istri kita merasa jengkel? Tidak. Itu wa ilifatul kiram rahimani wa rahimakumullah yang ingin ana tekankan di sini. Terkadang kita merasa apa yang kita alami itu luar biasa, tidak dialami sama suami-suami yang tidak. Apa yang kita rasakan terkadang barakallahu fikum, itu keumuman terjadi pada rumah-rumah tangga yang lain. Kalau yang lain bisa bersabar, tentunya kita juga harus bisa bersabar. Gak ada rumah tangga yang tanpa masalah. Tidak ada rumah tangga yang tanpa tetesan air mata. Tidak. Kebahagiaan bukan berarti tanpa tetesan air mata. Kebahagiaan bukan berarti tanpa ada sedikit percecokan. Kebahagiaan bukan tanpa barakallahu fikum adanya tidak adanya perdesaan. Tidak. Namun kebahagiaan ketika Allah karuniakan kepada kita istri kita yang baik, yang mencintai kita, istri kita yang soleha, pengertian kepada kita, sama-sama berkomitmen untuk berusaha mentaati Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Cukup insyaAllah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.